Komunisme di Indonesia pernah berkembang, bahkan menjadi salah satu partai politik yang mendapat dukungan yang sedemikian banyak dari masyarakat Indonesia. Karena itu, bahaya laten komunisme tidak bisa kemudian kita anggap sebagai sesuatu yang kita lalaikan. Kewaspadaan harus tetap ada, karena sesungguhnya sebagai seorang muslim kita berkewajiban untuk menjaga wilayah atau daerah, menjaga keamanan, menjaga ketertiban di mana kita berada. Kalau kita melihat fenomena yang ada, kita akan dapati bahwasannya gerakan komunis dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, di era sekarang ini semakin berani menunjukkan jati dirinya. Anak-anak muda kita temukan di Jombang, di Jakarta, dengan tanpa beban sejarah, merasa terbebani dengan sejarah masa lalu. Ia dengan bebas mengenakan kaos dengan logo Palu Arit di bagian depan kaos tersebut. Kita temukan pula grafiti-grafiti di Universitas Negeri Jember, grafiti Palu Arit yang sekian banyaknya. Itu pun menunjukkan fenomena yang patut untuk kita cermati dan waspadai. Di Madura, pawai yang sedemikian meriah ternyata disusupi dengan berbagai logo atribut Partai Komunis Indonesia. Yang lebih ironis lagi, yang mengusung atribut-atribut Partai Komunis Indonesia itu adalah para pelajar yang diperintah oleh gurunya untuk membawa lambang Palu Arit dan untuk membawa foto-foto tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia seperti Aidit dan yang lainnya. Kemudian, tidak sampai di situ saja, fenomena gerakan daripada komunis ini di Solo, akhir Februari 2015, mantan-mantan dari tahanan politik Partai Komunis Indonesia, mereka berani untuk menyelenggarakan seminar dengan tema layanan kesehatan korban tragedi 1965 /1966. Menggunakan kata layanan kesehatan, ingin mengangkat sisi kemanusiaan. Ingin mengangkat sisi kemanusiaan, yang sisi kemanusiaan ini tentu semua orang akan merasa iba, merasa empati, sehingga kemudian Walaupun mantan tapol, tahanan politik Partai Komunis Indonesia, diharapkan masyarakat bersimpati. Namun sekali lagi, upaya seminar mereka ternyata dihalau oleh sebahagian masyarakat di Kota Solo, sehingga seminar itu pun tidak jadi. Permasalahannya bukan permasalahan tidak jadinya. Permasalahannya adalah keberanian mereka untuk menunjukkan jati dirinya sebagai orang-orang yang menganut aliran komunisme. Selain itu pula, apa yang mereka upayakan, yaitu untuk memutarbalikkan fakta sejarah bahwasannya orang-orang komunis di Indonesia adalah orang-orang yang menjadi korban pembantaian. Bukan sebaliknya, orang-orang PKI itulah yang melakukan pembantaian kepada anak bangsa yang lainnya. Namun mereka berupaya untuk memutarbalikkan fakta sejarah ini sehingga dikesankan bahwasannya orang-orang Partai Komunis Indonesia itulah yang menjadi korban pembantaian. Dan upaya mereka tidak semata di dalam negeri ini saja. Mereka pula melakukan usaha-usaha sampai ke negeri Belanda. Mereka mengadakan pengadilan rakyat atas korban pembantaian tahun 1965. Pengadilan rakyat yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda, mencoba untuk mengangkat permasalahan ini ke dunia internasional. Dengan dibantu oleh aktivis-aktivis LSM, aktivis-aktivis LSM yang tidak tahu malu menjual harga diri bangsa, maka pengadilan rakyat di kota Den Haag, Belanda itu pun diselenggarakan seraya membawa saksi-saksi yang menurut mereka adalah korban pembantaian. Ini menunjukkan bahwasannya upaya mereka untuk mengangkat dan untuk mengangkat isu komunisme, isu orang-orang komunis sebagai orang-orang yang tertindas, upaya mereka tidak main-main. Maka kita melihat bagaimana mereka senantiasa berupaya untuk memperjuangkan apa yang menjadi keyakinan atau ideologinya. Usaha-usaha mereka terus dilakukan. Bahkan ada di antara anggota legislatif dari keturunan tokoh Partai Komunis Indonesia yang sekarang menjadi anggota DPR pusat, dengan leluasa bisa menerbitkan karya tulis dalam bentuk buku, Aku Bangga Jadi Anak PKI. Buku ini bertutur tentang keadaan dirinya yang hidup di tengah keluarga dengan pemahaman Marxisme, dengan pemahaman komunis. Dan dari buku ini pula ingin menyuarakan bahwasannya ideologi komunis, ideologi komunisme yang ada di dalam kehidupan keluarganya tetap ia tumbuhkan. Bahkan ia bercita-cita ingin membentuk partai politik dengan dasar komunisme. Ini menunjukkan bahwasannya komunisme di Indonesia terus diupayakan untuk senantiasa hidup di tengah masyarakat Indonesia. Dan sekian banyak karya-karya tulis yang juga mengangkat korban-korban pembantaian dari kalangan Partai Komunis Indonesia. Baik yang sifatnya terang-terangan seperti tadi, judul buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, atau yang dikemas dalam bentuk studi ilmiah, hasil penelitian, sebagaimana sebuah buku yang berjudul Palu Arit di Ladang Tebu. Sebuah buku yang ingin mengungkap pembantaian orang-orang komunis di wilayah Blitar dan Kediri. Sekali lagi, fenomena-fenomena yang demikian ini menunjukkan bahwasannya keberadaan orang-orang komunis di Indonesia melalui kader-kadernya terus-menerus berupaya untuk bisa hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Di Banyuwangi, salah seorang anggota legislatif pusat lainnya juga melakukan aksi yang dikemas dalam bentuk aksi sosial yang senyatanya adalah ingin memberikan misi-misi tertentu dari pemahaman komunisme. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini kalau kita lihat sepintas, nampaknya komunisme di Indonesia itu dengan perundang-undangan yang ada tidak akan bisa hidup lagi. Tetapi kita tidak boleh kemudian lalai, seakan-akan negeri ini telah aman dari aktivis-aktivis yang mereka berupaya untuk menghidupkan komunisme kembali. Terakhir yang kita dapati, akhir bulan lalu, mereka berupaya untuk memutar film yang bersifat dokumenter tentang bukti-bukti pembantaian terhadap orang-orang komunis di Indonesia. Awalnya akan diputar di Taman Ismail Marzuki, kemudian diancam oleh masyarakat, kemudian pindah ke Institut Goethe, kemudian dilarang pula, kemudian akhirnya diputar di kantor Komnas HAM. Lihat, mereka sedemikian gigih untuk memperjuangkan ideologi yang mereka yakini. Dan gerakan-gerakan infiltrasi, penyusupan terus mereka upayakan sehingga mereka benar-benar bisa memaksimalkan upaya-upaya untuk menebar pemahaman-pemahaman komunisme di Indonesia. Dan penyusupan itu sampai kepada partai politik. Salah satu partai politik terbesar, entah disengaja ataupun tidak, ketika menyebarkan spanduk-spanduk dalam rangka hari ulang tahun partai politik tersebut, yang ke-45, angka 45 itu pun dibuat sedemikian rupa sehingga mirip dengan logo Palu Arit. Setelah mendapatkan protes reaksi dari masyarakat di Solo, Tasikmalaya, dan di beberapa tempat lainnya, Spanduk-spanduk itu pun kemudian diturunkan. Ini menunjukkan bahwasannya sedemikian gencar upaya-upaya kader-kader dari orang-orang yang memiliki pemahaman komunisme ini. Kita sebagai umat Islam memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab pertama kita adalah bahwasannya menangkal komunisme atau gerakan komunis di Indonesia adalah merupakan satu bentuk gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Gerakan amar ma'ruf kita berusaha menjelaskan kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana komunisme tersebut. Gerakan amar ma'ruf yang kita laksanakan adalah dengan menebar pernyataan-pernyataan sesuai dengan syariat agar masyarakat Indonesia tidak lalai, agar masyarakat Indonesia tidak menganggap remeh fenomena-fenomena yang selama ini terjadi di tengah masyarakat yang dilakukan oleh kader-kader komunis muda. Dan ini adalah kewajiban kita untuk melakukan amar ma'ruf. Entah dengan mungkin kita menyebarkan pernyataan-pernyataan kita, tulisan-tulisan kita, sehingga masyarakat tetap memiliki kesadaran dan kewaspadaan perihal bahaya komunisme di Indonesia ini. Kita melakukan nahi mungkar, mencegah kemungkaran-kemungkaran yang bakal terjadi, yaitu dengan berupaya manakala kita melihat ada indikasi-indikasi awal atau diistilahkan dengan deteksi dini adanya gejala-gejala anak-anak muda atau siapapun yang mencoba mengangkat pernyataan-pernyataan yang berbau komunisme, maka kita harus segera berkoordinasi dengan aparatur pemerintahan. Kita harus segera berkoordinasi dengan aparat keamanan agar upaya-upaya mereka untuk melanggengkan pemahaman komunisme di Indonesia bisa segera ditangkal sedini mungkin. Tugas amar ma'ruf nahi mungkar adalah tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus bisa dan cerdas melihat situasi keadaan yang ada di sekitar kita. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi dzalika ad'aful iman." Apabila engkau melihat kemungkaran, maka robahlah dengan tanganmu. Apabila tidak mampu, robah dengan lisanmu. Manakala ini pun tidak mampu, robah dengan hatimu. Yang demikian ini adalah selemah-lemahnya iman. Artinya bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada kita, apabila melihat kemungkaran-kemungkaran itu ada di depan kita, maka hendaknya kita melakukan tindakan-tindakan sehingga kemungkaran itu tidak berlanjut. Manakala kita melihat ada anak-anak muda yang dia entah dengan kesadarannya ataupun dengan keterbatasan dia karena tidak mengerti sejarah bagaimana Partai Komunis Indonesia itu melakukan aksi-aksi pembantaian, maka kita upayakan untuk kemudian bisa berkoordinasi dengan aparat yang berwajib. Bahwasanya di sana ada kegiatan-kegiatan anak muda yang itu kegiatan disinyalir, ditengarai akan membangkitkan jiwa-jiwa yang berlandaskan komunisme. Ini adalah upaya amar ma'ruf nahi mungkar yang harus kita tunaikan, dan kita tidak boleh tinggal diam sehingga kemudian mereka bebas melakukan aktivitas-aktivitasnya. Kemudian kita pun harus pula melakukan dakwah, menyebarkan dakwah bahwasannya apa yang menjadi keyakinan orang-orang komunis adalah keyakinan yang bertentangan dengan syariat Islam. Orang-orang komunis, mereka adalah orang-orang yang menganggap agama itu sebagai candu. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Karl Marx, pendiri ataupun penggagas dari faham komunisme itu sendiri. Ikhwafiddin a'azakumullah, dua hal ini menjadi catatan kita bahwasannya kita tetap relevans mengangkat isu tentang komunisme ini di tengah masyarakat kita. Karena fenomena-fenomena yang kita dapatkan sungguh amat membahayakan terhadap stabilitas kehidupan negara, sungguh membahayakan terhadap akidah umat, terhadap agama umat, dalam hal ini kaum muslimin, manakala komunisme itu dibiarkan dan tidak dilakukan tindakan yang sedini mungkin. Kita mengambil pelajaran sejarah bahwasannya pemahaman Marxisme di Indonesia dikembangkan dari mulai satu orang, yaitu yang bernama Hans Nepliet, seorang warga negara Belanda yang ia datang ke Indonesia bekerja sebagai seorang wartawan, bekerja di sebuah media di Surabaya. Kemudian setelah itu ia pindah ke Semarang. Di Semarang ia mendapatkan komunitas ketika ia bergabung dengan warga pribumi yang tersatukan di dalam wadah para pekerja kereta api Semarang. Dari sinilah kemudian Hans Nepliet menyebarkan pemahaman Marxisnya. Pemahaman Marxisme. Sehingga kemudian pemahaman yang disebarkan oleh Snefrit ini berkembang dan berkembang sampai kemudian diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Sampai kemudian dari satu orang warga negara Belanda ini, kader-kadernya bisa menyusup ke syarikat Islam. Sehingga syarikat Islam terbelah dua. Ada syarikat Islam putih, ada syarikat Islam merah. Yang merah ini adalah orang-orang yang kemudian dinyatakan sebagai syariat Islam yang berlandaskan kepada Marxisme alias komunis. Semaun yang dulunya merupakan kader pilihan dari Hos Cokro Aminoto kemudian terkena oleh pemahaman Marxisme dari Snefrit ini. Yang kemudian SI menjadi pecah, dan kemudian pecahannya yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Kalau kita mempelajari sejarah, maka kita akan dapati bahwasannya berawal dari satu orang, komunis itu hidup di Indonesia. Sehingga ketika kita melihat fenomena-fenomena yang ada sekarang ini, jangan kemudian dianggap remeh. Jangan kemudian dianggap bahwasannya negara kita kuat, bahwasannya aturan perundang-undangan kita kokoh, melarang komunisme. Tidak demikian. Zaman dulu pun, semenjak Indonesia belum merdeka, pemerintah Hindia Belanda, berapa ratus orang yang dibuang ke Bovendigul. Ada yang dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Ada yang dari Banten. Ada yang dari Kediri dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwasannya pergerakan orang-orang komunis sebelum Indonesia merdeka, itu mereka sudah sedemikian rapi dan mereka sudah melakukan aksi-aksinya. Maka dari sinilah kita harus mewaspadai bahwasannya gerakan komunis di Indonesia adalah merupakan bahaya laten. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, faham ideologi komunisme jelas bertentangan dengan Islam. Di mana letak pertentangannya? Yang pertama, bahwasannya ideologi komunisme tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentu bertentangan dengan akidah Islamiah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, bahwasannya akidah Islamiah berasaskan kepada apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam riwayat Muslim. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Keimanan itu yaitu ketika engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruknya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, bahwasannya al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meliputi pula al-imanu biwujudillahi ta'ala, meliputi keimanan terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala seseorang meyakini bahwasannya Allah itu ada, Allah itu ada, maka ia telah memiliki salah satu unsur kesempurnaan keimanan yang ada pada dirinya. Berbeda dengan orang komunis yang menganggap bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada, atau dengan bahasa yang lebih populer ateis, tidak mengenal adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Demikian juga orang-orang komunis tidak meyakini adanya jannah wan nar, surga dan neraka. Tidak meyakini adanya perkara-perkara yang gaib. Karenanya sedemikian banyak ideologi komunisme yang bertentangan dengan Islam. Kemudian ideologi komunisme juga bertentangan dengan Islam, karena ideologi komunis ia meniadakan hak kepemilikan individu, terutama terhadap alat-alat produksi seperti tanah, modal, dan yang lainnya. Di alam komunisme, di alam negara komunis, rakyat sama rata, sama rasa. Alat-alat produksi dikuasai negara. Sementara Islam tidak demikian. Islam mendorong kepada individu-individu untuk berupaya, untuk berusaha agar ia bisa memiliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Man amila salihan falinafsih. Barang siapa yang ia beramal soleh, maka sungguhnya amal soleh itu bagi dirinya. Islam mendorong seseorang untuk berkaya, berkarya, untuk berbuat kebajikan demi kebajikan. Namun demikian, Islam tidak membiarkan seseorang kemudian, misalnya ia memiliki modal, namun kemudian kekayaan yang ia miliki hanya untuk dirinya sendiri, tidak demikian. Islam mendorong orang-orang yang kaya untuk bisa mendistribusikan kelebihan rizki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada anak yatim, kepada para janda, dan yang lainnya. Inilah yang diajarkan di dalam Islam. Islam tidak mematikan seseorang memiliki harta kekayaan. Namun Islam pun juga mengingatkan kepada seseorang yang memiliki harta kekayaan tersebut untuk tidak melupakan orang-orang yang lemah yang ada di sekitar dirinya. Berbeda dengan komunisme, ia menafikan kepemilikan orang per orang dan lebih menitikberatkan bahwasannya orang-orang yang memiliki modal itu ditiadakan dan seluruh modal itu dikuasai negara untuk kemakmuran seluruh rakyat. Kemudian komunisme lebih kepada memperjuangkan orang-orang yang oleh mereka dianggap sebagai tertindas, kaum buruh atau para buruh tani atau para pedagang kecil, itu yang menjadi perhatian atau yang digarap oleh orang-orang komunis. Maka tidak mengherankan apabila komunisme itu tumbuh subur di kalangan orang-orang kecil. Inilah yang harus kita waspadai. Karena sesungguhnya ketika mereka bergerak di kalangan orang-orang kecil, di kalangan rakyat kecil, sebenarnya mereka bukan tengah memperjuangkan ketertindasan rakyat kecil itu, tetapi orang-orang komunis yang katanya memperjuangkan orang-orang tertindas tidak lebih dari sekadar memperalat mereka. Dimanapun juga ketika komunisme diperjuangkan, rakyat kecil, para buruh, buruh tani, para pedagang kaki lima, mereka digerakkan. Tapi setelah revolusi komunis berhasil, rakyat kecil tetap menjadi rakyat yang tertindas. Itu bisa kita pelajari dari kehidupan ataupun keadaan negara Uni Soviet yang menganut faham Leninisme, atau kita melihat kehidupan di negara Cina ataupun yang lainnya yang menganut pemahaman-pemahaman komunisme. Kita akan dapati rakyat mereka tetap dalam keadaan miskin dan tetap dalam keadaan yang tidak sebagaimana diharapkan saat mereka memperjuangkan komunisme. Maka ikhwafiddin azakumullah, inilah diantara pemahaman komunisme yang mereka berusaha untuk mengangkat orang-orang yang lemah, untuk mengangkat rakyat jelata, tapi hakikatnya mereka hanya memperalat rakyat kecil saja. Kemudian pemahaman komunisme, mereka senantiasa mempertentangkan antar kelas, yaitu kelas kapitalis melawan kelas rakyat jelata, kelas borjuis, tuan tanah melawan proletar, yaitu rakyat ataupun buruh tani. Demikian keadaannya. Komunisme mengajarkan pertentangan kelas. Rakyat-rakyat miskin didorong untuk melakukan pemberontakan. Rakyat-rakyat miskin didorong untuk melakukan bentuk perlawanan kepada apa yang mereka sebut sebagai kaum kapitalis, para pemilik modal, juragan-juragan, atau majikan-majikan. Orang-orang komunis senantiasa memprovokasi rakyat kecil, para buruh tani, untuk melawan para tuan tanah. Demikian keadaannya. Dan itu semua halal bagi mereka. Cara-cara yang demikian adalah cara-cara yang dibenarkan menurut mereka. Pertentangan kelas tidak lebih adalah sebuah bentuk tindakan adu domba. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, menyebutkan la yadkhulul jannata nammam, tidak akan masuk surga orang-orang yang suka mengadu domba. Dan orang-orang komunis di dalam sistem perjuangan mereka adalah senantiasa mengadu domba antara rakyat satu dengan elemen rakyat yang lainnya. Atau yang lebih jelas disebut dengan pertentangan kelas antara kelas pemilik modal dengan kelas buruh, karyawan pabrik. Antara kelas borjuis, tuan tanah, dengan kelas buruh tani. Itu terus yang mereka lakukan. Sehingga ketika ada undang-undang tentang agraria, kita lihat di dalam perjalanan sejarah, orang-orang dari Partai Komunis Indonesia terus memanas-manasi para petani guram, para petani kecil, untuk bisa merebut tanah-tanah milik orang-orang di kampungnya. Sehingga kemudian yang terjadi adalah kerusuhan demi kerusuhan. Anarkisme demi anarkisme. Tindakan-tindakan anarkis itu sering dilakukan oleh orang-orang komunis. Maka hadirin kaum muslimin, kita melihat pemberontakan di Madiun itu pun yang digerakkan adalah orang-orang kecil, rakyat jelata. Demikian juga gerakan apa yang disebut dengan gerakan 30 September PKI, itu pun yang digerakkan adalah sukuan-sukuan, sukarelawan-sukarelawan dari organisasi-organisasi sayap mereka, dari mulai SOBSI, organisasi buruh, sayap buruhnya digerakkan, dikirim ke wilayah dekat Halim Perdana Kusuma, atau tepatnya di daerah Lubang Buaya. Demikian juga dari Gerwani dikirim ke sana. Mereka melakukan pelatihan tidak seminggu dua minggu untuk kemudian terjadinya G30S PKI. Mereka dilatih kemiliteran di wilayah apa yang disebut sekarang dengan Lubang Buaya. Tidak kurang dari sebulan mereka berada di sana sebelum kemudian meletus gerakan 30 September PKI. Ini menunjukkan bahwasannya mereka senantiasa memprovokasi, memperalat orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu, untuk kemudian mereka gunakan dalam rangka melakukan aksi-aksi pemberontakan. Dan pemahaman ideologi komunisme selantiasa dipenuhi dengan pemberontakan-pemberontakan. Berbeda dengan syariat Islam yang melarang kepada pemeluknya untuk khuruj alal hukam, mengangkat senjata kepada pemerintah penguasa kaum muslimin. Ini perbedaan yang kita temukan di dalam ajaran komunisme. Maka Islam mengajarkan kepada setiap pemeluknya untuk senantiasa taat kepada penguasa dari kalangan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis dari Ibad bin Sariyah, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun. Aku wasiatkan kepada kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Hendaknya kalian mendengar dan taat meskipun yang memerintah atas kalian adalah seorang budak dari Habasyi. Ini menunjukkan perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menaati penguasa yang ada. Berbeda dengan komunisme, justru mendorong untuk melakukan berbagai pemberontakan. Dan sekian banyak pemberontakan dilakukan oleh orang-orang komunis di Indonesia. Tidak hanya pemberontakan Madiun dan pemberontakan G30 SPKI saja. Itu pemberontakan yang tercatat. Pemberontakan-pemberontakan lainnya. Dari mulai tahun 1926 sampai kemudian setelah merdeka. Penuh catatan kasus-kasus pemberontakan yang dilakukan oleh orang komunis. Ini menunjukkan ideologi yang dikembangkan oleh orang-orang komunis adalah ideologi yang bertentangan dengan Islam. Maka, dalam pandangan Islam, komunisme adalah musuh kita semua. Komunis, orang-orang komunis memiliki pemahaman komunisme adalah musuh kita semua. Sehingga kita akan dukung terus apa yang telah dinyatakan di dalam peraturan negara kita, bahwasanya komunisme dan segenap gerakannya, segenap atributnya, segenap logonya, segenap lambang-lambangnya dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini telah menjadi kesepakatan nasional, kesepakatan seluruh elemen bangsa, bahwasanya komunisme tidak boleh hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun pada kenyataannya, ketika Indonesia menganut sistem demokrasi, ketika negara kita menerima konsensus untuk penegakan hak asasi manusia dan berbagai liberalisasi lainnya, maka demokratisasi, HAM, hak asasi manusia, ini adalah celah-celah yang memungkinkan komunisme atau komunis itu bisa bangkit kembali. Kenapa demikian? Orang akan beralasan menjadi hak individu untuk menganut sebuah keyakinan. Manakala komunisme dianggap sebuah ideologi, dianggap sebagai sesuatu yang harus diyakini, maka ini tentu akan masuk ke dalam celah sebagai hak asasi manusia. Masuk ke dalam celah bahwasanya sebagai negara demokrasi, tentu kita harus membiarkan orang-orang yang seperti ini. Maka sebagai kaum muslimin, kita harus waspada bahwasannya celah-celah untuk menumbuhkan pemahaman komunisme itu tetap ada. Terlebih setelah Indonesia menganut sistem demokrasi. Setelah Indonesia berupaya untuk melakukan apa yang disebut dengan penegakan hak asasi manusia. Karena sesungguhnya demokrasi maupun hak asasi manusia adalah nilai-nilai yang berasal dari Barat, yang sengaja dijejalkan ke kalangan kaum muslimin atau ke negara-negara kaum muslimin. Tidak ada lain dalam upaya untuk melakukan bentuk-bentuk penguasaan terhadap negara yang didiami oleh kaum muslimin secara mayoritas. Ikhwafiddin azakumullah, ini satu sisi yang terkait dengan permasalahan komunisme. Jadi kita sebagai umat Islam harus bisa menjadi orang yang terdepan di dalam memerangi komunisme ataupun di dalam memerangi orang-orang komunis. Tentunya bukan dengan cara main hakim sendiri. Kita tetap berkoordinasi dengan aparatur pemerintahan yang ada, aparat yang berwajib, agar komunisme tidak tumbuh di negara Republik Indonesia. Dan masih banyak lagi keadaan yang cukup memprihatinkan di negara kita. Selain komunisme yang sejarahnya penuh dengan warna darah merah, ya, penuh dengan warna darah, juga ada upaya-upaya lain, gerakan-gerakan lain yang tidak kalah berbahayanya. Yang pertama diantaranya adalah gerakan liberalisasi. Ini juga sangat membahayakan terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena liberalisasi, terutama terkait dengan pemahaman keagamaan, ini akan memperlemah keadaan umat Islam di tanah air. Bagaimana tidak lemah ketika pemahaman Islam dirusak oleh misalnya jaringan Islam liberal, oleh misalnya jaringan Islam Nusantara. Pemahaman-pemahaman Islam dirusak sehingga kemudian pemahaman-pemahaman Islam mengarah kepada liberalisme. Manakala umat Islam sudah menganut liberalisme di dalam memahami agamanya, maka tunggu kehancurannya. Wal'iyadzubillah. Dan ini berarti kaum muslimin akan mengalami proses pelemahan, dan ketika kaum muslimin lemah, maka bangsa ini pun bisa menjadi lemah. Karena apa? Karena mayoritas yang hidup di negara kita adalah kaum muslimin. Sehingga penjajahan dari kaum imperialis tidak dengan mengirim bala tentara ke Indonesia, tetapi cukup dengan mengirim orang-orang pribumi yang sudah dicuci otaknya untuk melakukan liberalisasi di dalam pemahaman keagamaan. Ini yang harus kita waspadai. Kemudian ada lagi kelompok Syiah Rafidah. Ini juga termasuk kelompok yang berbahaya karena konflik-konflik horizontal akan bisa dituai ketika Syiah Rafidah ini dibiarkan bebas berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh yang paling aktual adalah ketika masyarakat Sampang terprovokasi dan kemudian melabrak orang-orang Syiah di Sampang. Kenapa masyarakat kaum muslimin di Madura menjadi garang? Karena dipicu oleh pernyataan Tajul Muluk yang menyatakan bahwasanya Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin sekarang ini belum sempurna. Ini membangkitkan kemarahan kaum muslimin di Madura sehingga kemudian terjadilah apa yang disebut dengan kerusuhan Sampang. Nah, ketika keyakinan-keyakinan Syiah Rafidah ini terus berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka konflik-konflik horizontal itu akan terus membara. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang buruk yang seperti ini. Dan kita berharap aparatur pemerintah bisa bertindak sedini mungkin untuk memperketat, untuk kemudian bahkan bisa melarang sebagaimana di negara Malaysia. Pemahaman Syiah dilarang di Malaysia. Sebagaimana pula di Malaysia, mudah-mudahan pemerintah Indonesia pun demikian pula keadaannya. Dan sekarang gerakan Syiah melakukan infiltrasi, penyusupan, tidak hanya kepada partai politik, bahkan sudah kepada tingkat di lingkaran kekuasaan RI 1, ya, di sana sudah ada orang-orang Syiah Rafidah atau simpatisan-simpatisannya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keadaan-keadaan yang memburuk yang demikian ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerah bagi kita dan bisa menjadi pendorong bagi kita untuk mempelajari agama ini dengan lebih baik lagi. Mempelajari agama sesuai dengan tuntunan salafuna salih. Wallahu a'lam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.